Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kembali kepada pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Al-Imam Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sifat al-ain. Sifat al-ain yakni mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita sebutkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala lahu ainan. Allah memiliki dua ain, dua mata. Dalilnya adalah yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana Dajjal, beliau mengatakan innahu a'war. Sesungguhnya dia a'war. Ya. Buta sebelah atau memiliki satu mata a'war. Yang satunya ka'annaha 'inabatun tafiyah. Yang satunya ya seperti anggur yang mengapung. Ini salah satu mata Dajjal. Disebutkan di dalam hadis bahwa mata Dajjal yang demikian adalah mata bagian kanan. Disebutkan dalam redaksi yang lain, a'war al-ainil yumna. Sesungguhnya Dajjal itu a'war. Buta sebelah matanya atau mata sebelahnya yaitu mata kanan. Al-ain al-yumna. Sehingga yang berfungsi hanya mata kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah a'war. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbedaan yang mudah untuk membedakan ya Dajjal dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Dajjal ya adalah seorang yang sangat menipu. Ya, membawa para pengikutnya kepada an-nar, api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbedaannya, jangan tertipu walaupun dia membawa ya sekian banyak hal yang bisa menipu. Jangan tertipu, sebab di antara tanda bahwa dia Dajjal ya dan berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Dajjal itu a'war, ya buta sebelah, ya yaitu mata kanannya. Wa inna rabbakum, sedangkan Rabb kalian, sedangkan Allah itu tidak a'war. Allah itu tidak a'war, sehingga kalau kalian melihat seseorang yang mengaku dia adalah Allah padahal dia adalah Dajjal, ya, dan ternyata ya salah satu matanya itu buta atau rusak atau hanya memiliki satu mata, maka ketahuilah bahwa dia bukan Allah. Kenapa? Karena inna rabbakum laisa bi'awar. Karena sesungguhnya Rabb kalian tidak a'war. Ya, tidak a'war, tidak buta sebelah. Nah, para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ainan, memiliki dua mata. Bagaimana caranya menyimpulkan dari hadis ini bahwa Allah memiliki dua mata? Ya, ada beberapa sisi istidlal. Ya, beberapa sisi pendalilan dari hadis ini. Sisi yang pertama adalah law kana lillahi akthar min isnatain lakana al-bayanu bihi awdaha min al-bayan bil 'awar. Konteks hadis ini adalah membedakan Dajjal dengan Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari satu mata, lebih dari dua mata, lebih dari dua ain, ya, maka menyebutkan bahwa Allah memiliki lebih dari dua mata, ya entah tiga atau empat atau lebih, itu lebih jelas untuk membedakan ya antara Dajjal dengan Allah Subhanahu wa taala daripada dengan menyebutkan laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak awar. Seandainya Allah memiliki lebih dari dua mata, maka yang lebih jelas untuk membedakan antara Dajjal dengan Allah adalah dengan menyebutkan misalkan sesungguhnya Rabb kalian memiliki sekian mata. Ya. Adapun Dajjal awar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian mata. Ini lebih jelas. Nah, kemudian sisi yang kedua, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki aksar min ainain, lakana dzalika min kamali. Seandainya Allah memiliki lebih dari dua mata, lebih dari dua ain, ya, maka lebih mengena di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menyebutkan ya, ya semua jumlah ain, semua jumlah mata Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sekian, sebab itu adalah sifat sempurna, sifat sempurna. Tapi ketika menyebutkan bahwa Allah tidak awar, yakni memiliki dua mata begitu saja, maka meluputkan pujian yang lebih sempurna, yaitu dengan menyebutkan ya semua atau berapa jumlah semua mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terfahami dari hadis ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata saja. Nah, sehingga ya sifat ain yang disebutkan dalam bentuk jamak fa innaka bi'ayunina, maka yang dimaukan dengannya bukan ya benar-benar jumlah jamak, jumlah tiga atau lebih, tidak ya, tetapi yang dimaukan dengannya adalah at-ta'zim, dalam rangka ta'zim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, sebagaimana ketika disebutkan nahnu, kami, padahal yang mengatakannya hanya satu orang. Atau sebaliknya dikatakan antum, seolah berjumlah banyak, padahal lawan bicaranya hanya satu orang. Tapi dalam rangka at-ta'zim, mengagungkan dan memuliakan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis lain yang juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ainain, dua mata. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Ya. Hadis tersebut sangat jelas dan sangat tegas, hanya saja lemah, dhaif. Sebab kelemahannya adalah al-inqita', keterputusan sanad. Adanya keterputusan di dalam sanadnya. Hadis tersebut berbunyi innal 'abda idza qama fi shalah qama baina 'ainayir rahman. Sesungguhnya seorang hamba ketika berdiri di dalam sholat, qama baina aynayir rahman, dia hakikatnya berdiri ya di hadapan aynai, dua mata ar-rahman, dua mata Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini lemah karena munqati'. Naam. Adapun hadis atau dalil yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lahu ainan, memiliki dua mata, adalah ijma'. Telah dinukilkan ijma' salaf, ijma' para sahabat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mata yang berjumlah dua. Ya, sekian banyak ulama menukilkan adanya ijma'. Di antara mereka adalah ya Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah dan Abu Bakar Al-Baqillani ya, mereka menukilkan bahwa telah ada ijma' as-salaf terkait dengan hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ain yang berjumlah dua. Sehingga inilah yang kita yakini, anna lillahi ainain, bahwa Allah memiliki dua mata yang sesuai dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya, dan tidak sama dengan mata yang dimiliki oleh makhluk. Naam. Telah kita baca ayat yang pertama yang menyebutkan tentang sifat al-'ain bika Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah taala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina." Bersabarlah menerima hukum Rabbmu, karena sesungguhnya engkau bi'ayunina, sesungguhnya engkau diawasi, ya, diawasi, dijaga, dilindungi dengan mata-mata kami. Nah, disebutkan di sini dalam bentuk jamak, namun yang dimaksudkan dengannya adalah jumlah dua saja, ya, karena ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Nah, kemudian telah kita pelajari pula bahwa huruf darba di sini bi'ayunina, ya, fungsinya adalah lil musahabah, untuk menunjukkan musahabah, kebersamaan. Fa innaka bi'ayunina, yakni fa innaka ma'a'yunina, sesungguhnya engkau bersama mata-mata kami. Ya, tentu yang dimaksud dan kebersamaan di sini bukan kebersamaan zat, sebab zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah Subhanahu wa taala fawqa kulli syai', berada di atas segala sesuatu, maha tinggi. Ya. Namun yang dimaksud dan kebersamaan di sini, ya, adalah engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersama, ya, mata Allah Subhanahu wa taala di dalam pengawasannya, ya, penjagaannya dan perlindungannya, selalu dijaga dengan mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula huruf ba ini memberikan makna mulazamah lil mulazamah, yakni terus-menerus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada henti dijaga dan dilindungi oleh Allah taala. Ya, mungkin para mu'attilah, para pengingkar sifat, ya, menuduh al-sunnah wal jamaah, ya, terkait dengan ayat ini, ya, bahwa al-sunnah wal jamaah telah melakukan takwil, ya, telah melakukan takwil atau tahrif, ya, seolah mereka mengatakan, kenapa kalian wahai as-salaf, ya, al-sunnah wal jamaah, al-hadith wal athar, kenapa kalian melarang takwil, melarang kami melakukan takwil dan menganggap bahwa itu adalah tahrif, sementara kalian sendiri mentakwil dan mentahrif. Bagaimana jawabannya? Jawabannya yang pertama, bahwa ini tidak termasuk takwil. Bahwa ini tidak termasuk takwil. Karena takwil maknanya adalah hamlul lafzi, ya, an zahiri. Membawa lafaz, ya, membawa lafaz, ya, teks dari maknanya yang nampak, yang zahir, kepada makna yang lebih jauh. Kepada makna yang nampak, yang zahir, kepada makna yang lebih jauh. Kepada makna lain atau kemungkinan makna lain yang lebih jauh. Ya. Sementara tentu tidak mungkin, ya, fa innaka bi'ayunina, maknanya adalah engkau ya Rasulullah berada di dalam mata kami. Ya. Tentu yang dimaksud bi'ayunina adalah engkau selalu dijaga, ya, bersama mata kami. Ya, dijaga, dilindungi. Sehingga ba' di sini tidak memberikan makna dzarfiyah, artinya di dalam. Ya, di tengah-tengah mata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga makna yang zahir, ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah-tengah mata Allah taala, ini sudah jelas. Sehingga ketika an-sunnah wal jamaah as-salaf menafsirkan fa innaka bi'ayunina dengan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, ya, selalu dijaga, diawasi, dilindungi bersama mata kami, maka itu bukanlah takwil, karena memang itulah makna yang zahir. Ya, tidak mungkin makna zahirnya bahwa engkau ya Rasulullah berada di dalam atau di tengah-tengah mata kami. Nah, ini bantahan yang pertama. Sehingga ini bukan takwil. Bantahan yang pertama adalah ini bukan takwil. Ya, karena ini memang makna zahirnya. Apalagi Ya, kita mengatakan bahwa ba di sini bukan dzarfiyah, tetapi musahabah dan mulazamah. Ba lil musahabah memberikan arti kebersamaan, dan al mulazamah memberikan arti keterus-menerusan. Kemudian bantahan yang kedua, ada perbedaan antara tafsir kami ahli sunnah wal jamaah dengan tafsir kalian wahai mu'attilah, wahai para mu'attilah pengingkar sifat. Kami menafsirkan fa'innaka bi'ayunina, dengan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah ya senantiasa dijaga dan dilindungi bersama mata kami, ya, disertai dengan menetapkan sifat ain mata yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Ya. Adapun kalian menafsirkan fa'innaka bi'ayunina dengan engkau wahai Rasulullah dilindungi oleh kami, diawasi dilindungi oleh kami, ya. Ya, tanpa menetapkan sifat ain yang hakiki, mata yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala. Naam. Jadi perbedaannya adalah al-sunnah wal-jamaah menafsirkan fa'innaka bi'ayunina dengan sesungguhnya engkau bimar'a minna biri'ayah wa kala'ah, engkau dilindungi, diawasi, dijaga oleh kami, tapi disertai dengan menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ain hakikiyah, mata yang sebenarnya. Ya. Adapun kalian wahai mu'attilah, ya, hanya menafsirkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, tetapi kalian menafikan sifat ain. Kalau kami kan masih menetapkan sifat ain. Jadi berbeda. Ini perbedaan penafsiran kami dan kalian. Naam. Jadi ya, mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah tidak konsisten dengan prinsip. Menuduh Ahlussunnah wal Jamaah melarang takwil sebagaimana takwilan mereka. Ya. Namun ternyata dalam ayat ini Ahlussunnah mentakwil. Ya, tidak konsisten. Jadi standar ganda kata mereka. Ya. Padahal masih ada perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, menafsirkan ayat ini, dan itu bukan takwil, ini tantangan yang pertama. Karena itulah, memang itulah makna zahirnya, karena tidak mungkin makna zahirnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam atau di tengah-tengah mata Allah. Kemudian bantahan yang kedua adalah ya. Ahlussunnah wal Jamaah walaupun menafsirkan fa innaka bi'ayunina demikian, ya, namun disertai dengan menetapkan sifat ain yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Adapun mu'attilah menafsirkan seperti itu, kurang lebih sama. Rasulullah SAW diawasi, dilindungi oleh Allah, tetapi disertai dengan at-ta'til, menafikan dan mengingkari sifat ain. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah masih meyakini bahwa innaka bi'ayunina termasuk dalil yang menunjukkan sifat ain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Tamiyah al-Harrani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hamallahu, mengatakan dan menukilkan firman Allah Ta'ala, wa qawlu ta'ala wa hamallahu ala dhati al-wahin wa dusur tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Surat Al-Qamar ayat 13 dan 14. Wa hamallahu, dan kami membawanya, mengangkutnya, yakni Nuh alaihi salam, ala dhati alwahi wa dusur, di atas kapal, ya, yang memiliki papan-papan, ya, dan dusur dan pengikat-pengikat, ya, seperti aku. tajri bi'ayunina, kapal tersebut ya, berlayar bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Nah ini sama, ini yang dimaksud dengan ayat ini terkait dengan pembahasan kita, tajri bi'ayunina, kapal tersebut berlayar ya, berjalan dengan mata-mata kami. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi seorang yang dikufuri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang nabinya dan rasulnya yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa ketika beliau didustakan oleh kaumnya setelah sekian lama mendakwahi mereka, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun. Ya, dan telah ditetapkan bagi kaum Nuh alaihissalam yang mengkufuri itu untuk mendapatkan azab, ya, ya, serta ditenggelamkan dengan tufan, dengan banjir, banjir bandang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh, ya, dan orang-orang mukmin yang bersamanya di atas kapal, ya, ala dzati alwahin wa dusur, yakni di atas kapal yang memiliki alwah dan memiliki dusur. Naam. Apa itu alwah? Alwah yakni papan-papan, ya. Jadi kapal itu kan dibuat dari papan-papan yang disusun. Ya. Adapun dusur, kata para ulama, merupakan bentuk jamak dari disarun, berwazan atau berpola fi'alun. Seperti kitabun, dijamakkan dengan wazan atau pola fu'ulun, dusurun, seperti kitabun kutubun. Ya. Apa makna dusur? Ya, dusur yaitu al-masamir. Dusur diartikan dengan masamir, yakni paku-paku, allati turbatu bihal alwah wa tushaddu biha, paku-paku yang digunakan untuk mengikat, ya, untuk mengikat, merekatkan papan-papan tersebut, ya, dan menguatkannya sehingga terbangunlah sebuah kapal. Naam. Namun diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa dusur, ya, tidak hanya mencakup paku tetapi juga mencakup al-himal, tali temali, tali. Tali-tali yang juga digunakan. Jadi alwah adalah papan-papannya, ada pendusur, yakni alat-alat yang digunakan untuk merekatkan dan mengikat, baik itu paku maupun tali. Ya. Wa hamallahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina, kapal tersebut tajri, berlayar, berjalan, mengarungi, ya, air, bi'ayunina, nah ini, bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Ya, apa maksud bi'ayunina? Tentu yang dimaksud adalah, tentu yang dimaksud bukan kapal tersebut berjalan, ya, di tengah-tengah mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, subhanallah, tidak mungkin matanya, tidak mungkin maknanya adalah demikian. Ya. Namun tentu yang dimaksud adalah, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama sejak zaman dahulu kala, para ulama salaf, ya, tajri bi'ayunina, yakni tajri, kapal tersebut mengalir, berlayar, bihifzihi wa kala'atihi wa ri'ayatih, ya, kapal tersebut berjalan, ya, berlayar, ya, bersama mata Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penjagaannya, perlindungannya dan pengawasannya. Ya, ini juga sama, huruf ba di sini memberikan arti al-musahabah, kebersamaan. Ya. kapal tersebut berlayar bersama mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud bukan kebersamaan zat. Karena kapal tersebut berada di bumi sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas semua makhluk. Maka yang dimaksud dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan ya dengan penjagaannya, pengawasannya. Mata Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kapal tersebut dan melindunginya dari segala hal yang dapat merugikan dan membinasakannya. Naam. Naam, sekali lagi Pak di sini memberikan makna musahabah. Ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin muncul pertanyaan terkait dengan wahamallahu ala zati al-wahyu wa dusur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahamallahu ala safinah atau wahamallahu ala al-fulk? Al-fulk maknanya sama dengan safinah. Yakni kapal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahamallahu dan kami membawa Nuh alaihi salam ya di atas kapal as-safinah? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kapalnya, tapi yaitu zat al-wah wa dusur, tanpa menyebutkan kapalnya, tapi menyebutkan apa sifatnya, sifat kapal tersebut yaitu al-wah wa dusur, sesuatu yang memiliki papan-papan dan pengikat-pengikat ya berupa tali dan paku. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya tanpa menyebutkan bendanya, benda apa itu, kapal atau apa? Padahal yang dimaksud adalah kapal. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada tiga hikmah. Kenapa yang Allah sebutkan adalah sifatnya tanpa menyebutkan benda apa itu? Ya. Tujuan yang pertama adalah mura'atun lil ayati wa fawasiliha. Ya, untuk menyesuaikan akhir-akhir ayat. Ya, akhir-akhir ayat. Sebab kalau dikatakan wahamallahu 'ala safinah atau wahamallahu 'ala al-fulk, maka tidak sesuai dengan akhir-akhir ayat yang sebelumnya dan akhir-akhir ayat setelahnya. Ya. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zati al-wahi wa dusur, maka selalu diakhiri dengan huruf ra. Sehingga menambah keindahan ya, ayat-ayat Al-Qur'an wa hamalnahu 'ala zati al-wahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Ya, selalu diakhiri dengan huruf ra beberapa ayat ini. Nah, di dalam surat Al-Qamar ini untuk menyesuaikan akhir-akhir ayat. Kemudian tujuan yang kedua adalah min ajri an yata'allama an-nasu kaifa yasna'una as-sufun, agar manusia mengerti dan mempelajari bagaimana cara membuat kapal. Caranya yaitu dengan al-alwah wal masamir, dengan papan-papan dan dengan pengikat-pengikat paku, tali dan seterusnya. Naam. Kemudian tujuan yang ketiga adalah al-isyarah ila quwwatiha, untuk mengisyaratkan tentang betapa kuatnya kapal yang ditumpangnya oleh Nabi Nuh AS itu. Sebab kapal tersebut terbuat dari alwah, papan-papan ya, yang diikat dengan kuat, dengan erat, menggunakan paku dan tali. Ya. Wa hamallahu ala dhati alwahi wa dusur. Nah, ya walaupun sekarang ya kapal banyak yang menggunakan logam, ya, tapi zaman dahulu menggunakan papan-papan yang terikat, ya itu menunjukkan sangat kuatnya kapal tersebut. Nah, maka ayat ini di dalam surat Al-Qamar juga menunjukkan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ain, karena Allah taala berfirman tajri bi a'yunina. Ya, perhatikan. Ya, tajri bi ayunina. Ya, dari ayat ini kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ain. Walaupun kita menafsirkan tajri bi ayunina dengan kapal tersebut berlayar ya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, perlindungan Allah dan pengawasan Allah, tapi disertai dengan menetapkan sifat ain. Jadi bukan mentakwil, bukan mentakwil membawa makna ain kepada makna lain. Ya, makna ain tidak diartikan dengan mata, tapi diartikan dengan makna yang lain. Bukan itu. Kita memang masih menetapkan apa sifat ain, yaitu mata, ya, di dalam ayat ini. Tajri bi'ayunina. Kapal tersebut berlayar, ya, bersama mata kami. Nah itu tafsirnya kurang lebih demikian. Tajri bi'ayunina, kapal tersebut berlayar bersama mata kami dengan perlindungan, dengan perlindungannya, pengawasannya dan penjagaannya. Jadi menunjukkan musahabah, kebersamaan. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan ya, aku lemparkan kepadamu rasa cinta dariku, mahabbah, kecintaan dariku. Wa litusna'a 'ala 'aini, dan agar ya engkau ya dididik, diasuh, dipelihara, ala aini, dengan mataku. Nah ini ala aini yang dimaksud dengan ayat ini terkait dengan sifat al-ain, sifat mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebelumnya ya, siapa yang dimaksud dengan ya kata ganti kamu di sini? Al-Qaf wa al-qaitu alaika, aku lemparkan kepadamu. Yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ini menghikayatkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Naam. Ada tiga hal yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, di dalam ayat ini. Yang pertama adalah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku lemparkan, aku berikan atasmu, kepadamu ya, rasa cinta dariku. Ini hal yang pertama. Naam. Ini hal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni? Apakah maknanya aku memberi kecintaanku kepadamu, maknanya adalah Allah mencintai Nabi Musa AS, atau maknanya adalah Allah menjadikan orang-orang manusia mencintai Nabi Musa AS? Jawabannya, ya, kalimat ini mencakup kedua makna tersebut. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni mencakup dua makna. Makna yang pertama adalah ahabbahu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, yakni dan aku mencintaimu. Aku memberikan kecintaanku kepadamu, wahai Musa. Kemudian makna yang kedua, ya, wahabbabahu ila khalqih. Ya, dan Allah menjadikannya dicintai oleh para makhluk. Sehingga makna wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, yakni dan aku memberikan, melemparkan kepadamu ya rasa cinta ya dariku agar dicintai oleh manusia, rasa cinta ke dalam kalbu-kalbu manusia. Sehingga maknanya adalah Allah mencintai Nabi Musa dan Allah menjadikan manusia mencintai Nabi Musa alaihi salam. Kemudian hal yang kedua yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah walitusna'a 'ala 'aini. Ya, dan agar engkau dididik, diasuh, dipelihara 'ala 'aini, ya, dengan mataku. Nah. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataannya ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tiga hal atau dua hal ya yang disampaikan oleh Allah taala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kalimat ini. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Musa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia mencintai Nabi Musa. Ini terbukti ketika keluarga Fir'aun, ya, istri Fir'aun itu mencintai Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi. Ya, padahal ya anak-anak kecil ya Bani Israel ya yang dilahirkan, yang baru dilahirkan itu dibunuh oleh Fir'aun. Ya, dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi terkait dengan Nabi Musa alaihissalam yang baru dilahirkan justru tidak. Ya, ini di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan manusia mencintai Nabi Musa alaihissalam. Naam. Naam. Kemudian ya walitusna'a 'ala 'aini, dan agar engkau wahai Musa dididik, dipelihara ya dengan mataku. Walitusna'a. Apa makna tusna yang tadi kita artikan terjemahkan dengan dididik, dipelihara? Ya, sana'a yasna'u sun'an. Ya, sana'a yasna'u sun'an. Ini fiilnya atau kata kerjanya. Maknanya adalah ja'lu syai' ala sifatin mu'ayyanah. Ja'lu syai'i ala sifatin mu'ayyanah. Menjadikan sesuatu ya memiliki sifat tertentu. Ya, menjadikan sesuatu atau mengubah sesuatu sehingga memiliki sifat tertentu. Ja'lu syai' ala sifatin mu'ayyanah. Ini makna sana'a yasna'u sun'an secara umum, secara luas. Menjadikan, mengubah sesuatu sehingga menjadi atau sehingga memiliki sifat tertentu. Sebagai contoh apa? Ya sana'a safa'ihal hadid quduran. Ya, lempengan-lempengan besi sana'a. Ya, suni'at, dibuat, yakni dibuat menjadi kudur, menjadi periuk-periuk, menjadi bejana-bejana, itu namanya sana'. Ya, sehingga di sana ada istilah masna', masna' pabrik kalau dalam bahasa sekarang ya. Masna' pabrik. Sana' yasna'u berarti membuat sesuatu, ya, menjadikan sesuatu sehingga memiliki sifat tertentu yang sebelumnya besi-besi ini berupa biji besi misalkan, kemudian berubah, diubah. Sehingga memiliki sifat-sifat tertentu yang kemudian dikatakan atau disebut dengan periuk, ya, bejana, wadah. Demikian juga al-akhshab, yang kayu, batang-batang kayu. Dikatakan sana'al akhshab abwaban. Berarti apa? Membuat, menjadikan ya batang-batang kayu itu, ya, atau lembaran-lembaran kayu itu menjadi pintu-pintu. Ya, menjadi pintu. Ini makna sunnah. Ya. Dan sunnah itu maknanya ya akan menyesuaikan objeknya. Ya, apa yang dikenai pekerjaan sunnah. Ya, apa yang dikenai pekerjaan sunnah. Nah, dalam hal ini yang dikenai pekerjaan sunnah adalah Nabi Musa alaihissalam, walitusna'a, dan engkau wahai Musa tusna'. Ya, sehingga apa maknanya? Ya, sun'ul adami, ya, kata kerja sun'an, ketika dikenakan, ketika mengenai manusia, jadi objeknya adalah manusia, tentu berbeda jika ya kata kerja sun'an ini mengenai apa benda seperti besi atau kayu dan semisalnya. Adapun al-adami, manusia, ketika menjadi objek untuk kata kerja sana'a yasna'u sun'an, maka maknanya lebih spesifik, lebih sempit, yaitu at-tarbiyah. Yaitu at-tarbiyah. Sana'a yasna'u sun'an, ya, sana'a yasna'u sun'an, kata kerja ini, jika objeknya adalah manusia, ya, maka tetap ya masuk dalam pengertian umum, ja'aru syai' ala sifatin mu'ayyanah, menjadikan sesuatu sehingga memiliki sifat tertentu, tetapi terkait dengan manusia maka maknanya lebih sempit, lebih spesifik, yaitu at-tarbiyah, mendidik, mengasuh, memelihara, ya, manusia ya, dididik, diasuh, dipelihara, dibesarkan, ya, sehingga memiliki sifat tertentu, ya, sifat kedewasaan, kedewasaan secara fisik, kedewasaan secara mental, ya, dan kedewasaan secara akhlak, budi pekerti, dan seterusnya. Tarbiyah, sehingga maknanya adalah tarbiyah. Nah, dan tarbiyah diterangkan oleh para ulama, termasuk tarbiyah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, yang masih kecil. Ya, tarbiyah mencakup dua hal. Yang pertama adalah tarbiyah badaniyah, dan yang kedua adalah tarbiyah aqliyah. Ya, tarbiyah badaniyah dan tarbiyah aqliyah. Adapun yang pertama tarbiyah badaniyah, yakni ya, mentarbiyah, memelihara, menumbuh kembangkan ya, secara badan, secara fisik, sehingga fisiknya menjadi dewasa, menuju dewasa setahap demi setahap. Dan macam yang kedua adalah tarbiyah aqliyah, mentarbiyah, ya, mengasuh, mendidik, memelihara, menumbuh kembangkan ya, secara akalnya, dari segi akalnya, akalnya, kedewasaan pemikirannya, sehingga semakin matang menuju kedewasaan. Tarbiyah fisik dan tarbiyah pemikiran, akal, kedewasaan. Nah, Nabi Musa alaihissalam ya, itu mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan ya, ala aini, dengan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat di sini disebutkan sifat ain, mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, ala aini. Ya, apakah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya memiliki ainun wahidah, satu mata? Ya, jawabannya tidak. Lantas bagaimana dengan ayat ini menyebutkan dalam bentuk mufrad tunggal? Jawabannya, bentuk mufrad ini disandarkan, diidhofahkan kepada ya, dhamir, kata ganti, ya mutakallim, ya, mataku, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang dimaksud adalah semua mata yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita lihat di dalam dalil-dalil yang lain, ya, berapa yang Allah miliki. Ya, sehingga bentuk mufrad ketika disandarkan kepada sesuatu, ya, maka tidak mesti memberikan makna jumlah satu saja. Ya, tetapi seringkali dimaukan dengannya adalah ya, semua yang dimiliki oleh sesuatu tersebut. Di dalam hal ini adalah ain, mataku, yakni mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa? Ya, berapa jumlahnya? Jawabannya, semua sesuai dengan jumlah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di dalam dalil yang lain disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ainan, memiliki dua mata. Sehingga ala aini di sini maknanya adalah ala ainaya, dua mata Allah ta'ala. Enam. Enam. Para mu'attilah, para pengingkar sifat, ya, menafsirkan al-ain, sifat ain bagi Allah ta'ala, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Jadi penglihatan. Bukan mata, tapi penglihatannya. Tentu kan berbeda. Kalau mata, ya, kalau mata berarti itu yang digunakan untuk melihat, ya, ain. Adapun penglihatan, ya, itu sebenarnya apa, ya, efek dari memiliki ain, efek dari memiliki ain, mata. Ya, sehingga para mu'attilah, ya, mengatakan makna ala aini, yakni ala ru'yati, ya, bi'ayunina, seperti di ayat yang sebelumnya, maknanya adalah biru'yatina, atau biru'yatin minna, dengan penglihatan kami, bukan dengan mata kami. Ya, karena kata mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki penglihatan, tetapi tidak memiliki ain. Ya, ini memang mutanatil, Ya, terkhusus mereka ini mentanak kata ini apa? Kontradiksi. Ya, memiliki penglihatan tapi tidak memiliki ain mata. Terkhusus mereka dari kalangan Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah. Ya, adapun Mu'tazilah telah kita singgung bahwa mereka para Mu'tazilah ya menafikan sifat penglihatan al-basar, ya sifat al-basar, demikian juga sifat al-ain, dua-duanya. Allah tidak memiliki sifat penglihatan dan juga tidak memiliki sifat ain, mata. Ya, adapun yang kontradiksi ini adalah siapa? Ya, Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah dan semisalnya. Mereka menetapkan sifat basar bagi Allah Subhanahu wa taala, ya penglihatan bagi Allah taala, namun mereka menafikan sifat al-ain. Ini kontradiksi. Nah, para Mu'tazilah ini terkhusus Asy'ariyah dan yang semisalnya menafsirkan ain dengan ru'yah. Ini jelas penafsiran yang salah dan ini merupakan tahrif. Ya, penyalahartian ayat. Penyalahartian ayat. Dan ini salah kenapa? Karena yang pertama karena itu menyelisih zahir lafaz. Ya, ketika disebutkan ain dalam bentuk tunggal atau mungkin dalam bentuk jamak bi'ayun, bi'ayunina, maka yang terfahami makna zahirnya adalah ya mata yang hakiki. Ya, ain hakikiyah, mata yang sebenarnya. Sehingga ketika ditafsirkan dengan makna yang lain, berarti itu merupakan takwil yang hakikatnya adalah tahrif. Ya, karena takwil kalau tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa pembenar, ya tanpa dalil yang membenarkannya, berarti itu tahrif, terlarang, diharamkan. Kemudian ya, alasan yang kedua karena itu adalah mukharif. Ya, penafsiran seperti itu mukharif li ijma' salaf. Menyelisih ijma' salaf. Karena para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat bahwa ya makna ain ya yang disebutkan bagi Allah taala di dalam dalil-dalil ini adalah ain haqiqiyah, mata yang sebenarnya, ya sesuai dengan zahir lafaznya atau sesuai dengan makna yang zahir, makna yang nampak dari kata ain. Ya, oleh karena itulah tidak dinukilkan dari seorang pun, ya tidak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan salaf, para sahabat radhiyallahu anhum dan para imam, ya bahwa mereka menafsirkan ain, ya menafsirkan ain, ya dalam bentuk tunggal atau ayun dalam bentuk jamak, ya dengan makna yang lain yang berbeda dengan makna zahirnya, yang berbeda dengan makna zahirnya, menunjukkan mereka sepakat, mereka mendengar, mereka memahami sesuai dengan makna zahirnya, diam sudah, tidak dinukilkan dari mereka penafsiran-penafsiran yang apa namanya, yang berbeda dengan makna zahirnya. Seandainya yang dimaukan dengan ayat ini adalah makna yang jauh, makna yang berbeda dengan makna yang nampak, saya akan dinukilkan dari mereka, ya mereka akan menjelaskan kepada umat, ya kepada murid-muridnya, ya misalkan wahai murid-muridku, yang nampak dari ayat ini memang maknanya demikian, maknanya begini, tetapi sebenarnya yang dimaukan bukan makna ini, maknanya adalah ini, sehingga kita perlu mentakwil. Nah, seandainya seperti itu, tentu akan dinukilkan dari mereka. Tidak mungkin mereka akan mendiamkan ya umat ini, mendiamkan murid-muridnya, mendiamkan kaum muslimin, ya tanpa memahami makna yang sebenarnya, makna yang dimaukan dari ayat. Tapi ketika tidak dinukilkan dari mereka penafsiran-penafsiran yang berbeda dengan zahir lafaz atau makna zahir, menunjukkan bahwa para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum sepakat dengan makna zahirnya. Oleh karena itu, barang siapa menafsirkan ya sifat ain bagi Allah taala di dalam ayat-ayat semisal ini dengan makna yang lain yang berbeda dengan makna zahirnya, berarti telah menyelisih ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga itu penafsiran yang salah, penafsiran para Mu'tazilah ini menafsirkan ain dengan ru'yah, ya bi ayunina, ya dengan mata kami, yakni dengan penglihatan kami, karena tidak mau menetapkan sifat ain bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mata. Itu penafsiran yang salah karena la dalil alaih, karena tidak ada dalil yang membenarkan penafsiran tersebut. Ya, sudah menyelisihi zahir, makna zahir, demikian juga menyelisihi ijma' salaf, dan tidak ada dalil yang membenarkannya. Ya, sebenarnya alasan mereka para Mu'tazilah yang sama, khawatir terjatuh dalam tamtsil. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah termasuk sifat ain, berarti kita mentamtsil atau mentasybih, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, subhanallah. Mudah saja tinggal katakan Allah memiliki sifat ain, mata, tetapi berbeda dengan ain al-makhluk, mata yang dimiliki oleh makhluk. Kan selesai. Ya. Apa kalau menetapkan sifat itu berarti sifat tersebut sama? Ya. Di antara para makhluk saja memiliki sifat-sifat. Ya. Sifat-sifat tersebut istilahnya sama, tetapi kan hakikatnya berbeda. Ya. Manusia memiliki sifat. Manusia memiliki tangan misalkan. Kemudian ya, hewan lain misalkan kera memiliki tangan. Ya, apakah tangan kamu manusia sama dengan tangannya kera itu? Kan beda. Ya. Antar makhluk saja ya memiliki sifat-sifat tetapi hakikatnya berbeda. Kenyataannya berbeda. Maka demikian pula ya antara Allah dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, hanya saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk, karena sifat makhluk itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan, adapun sifat-sifat Allah taala maka maha sempurna, maha tinggi. Walillahil matharul a'la, dan hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, paling sempurna. Naam. Dengan ini kita menyelesaikan ya pembahasan beberapa ayat seputar sifat ain bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di pertemuan berikutnya insyaallah kita memasuki pembahasan beberapa ayat tentang sifat as-sama' dan al-basar, sifat mendengar as-sama' dan sifat al-basar, penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.